warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yalqawnah. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada beberapa saat ke depan yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dalam hitungan yang singkat sebenarnya, setelah bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah sebagai salah satu kewajiban besar yang harus kita lakukan. Bahkan termasuk dan tercantum di dalam rukun Islam, yaitu menegakkan sholat. Setelah kita melaksanakan ibadah yang sangat besar dan agung ini, alhamdulillah secara berjamaah, marilah kita tambah nilai ibadah sholat itu dengan mengkaji agama yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, dengan sebuah keyakinan bahwa mengkaji ajaran beliau, baik itu Al-Quranul Karim maupun sabda-sabda beliau melalui jalur dan riwayat yang sahih, marilah kita yakini sebagai sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar atau tergantikan dengan hal apapun. Karena mengkaji ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ruh kehidupan dan sumber kebaikan. Sebagaimana fisik, tubuh dan jasmani manusia yang tidak bisa lepas dari asupan makanan dan minuman, maka hati dan jiwa manusia pun sama, tidak akan bisa lepas dari asupan makanan dan minuman. Nah, asupan makanan dan minuman untuk hati dan jiwa kita adalah dengan thalabul ilmi, mengkaji agama ini. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah Subhanahu melalui majlis ini. Kita berdoa semoga Allah berkahi di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang ingin saya sampaikan. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan nomor urut 5648 dan juga diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dengan nomor 2571. Hadis ini yang menyampaikannya adalah seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Dakhaltu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak." Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Saya pernah datang untuk menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang jatuh sakit. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'ak wa'kan syadida." Ibnu Mas'ud kemudian menyampaikan, "Wahai Rasulullah, sungguh Anda mengalami demam yang sangat tinggi, panas. Jadi waktu itu sahabat Abdullah bin Mas'ud datang menjenguk. Di sana ada sentuhan. Entah itu dengan berjabat tangan, memegang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas sahabat Abdullah bin Mas'ud mampu merasakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu mengalami demam panas yang sangat tinggi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida." Wahai Rasulullah, sungguh Anda mengalami demam yang sangat tinggi. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Kata Rasulullah, benar. Sungguh demam yang saya rasakan dua kali lipat yang dialami oleh kalian. Panas yang dirasakan dan dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu secara umum tingginya dua kali lipat dibandingkan panas yang dirasakan oleh kita. Qultu dzalika bi anna laka ajraini. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bukankah yang seperti itu karena Anda memperoleh dua pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal dzalika kadzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan benar. Memang demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami demam atau panas yang tingginya dua kali lipat dibandingkan panas yang dirasakan orang pada umumnya. Salah satu hikmah yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau secara pahala juga memperoleh dua kali lipat dibandingkan orang biasa di antara kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ma min muslimin yusibuhu adzan syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi kama tahuttu asyjaratu waraqaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan untuk kita, tidak ada seorang muslim yang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mengganggu, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, duri yang terinjak, yang tercucuk masuk menembus kulit bahkan daging, entah itu karena menginjak atau karena memegang atau sebab lainnya. Fama fauqaha, atau yang lebih dari itu, lebih dari sekedar tercucuk duri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kaffarallahu biha sayyiati, kecuali pasti dan niscaya Allah akan menghapuskan serta menggugurkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu menggugurkan dedaunannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Nah, ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah, ada beberapa hal dan poin yang bisa kita catat dari riwayat yang disampaikan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalami sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalami sesuatu yang berat. Artinya, siapapun dari kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun dari kita saat mengalami sakit, saat mengalami sakit, maka daripada mengeluh, daripada berkeluh kesah, ingatlah kembali dan ingat-ingat lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami sakit. Orang yang lebih baik dibandingkan kita, bahkan beliau adalah manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam pun merasakan sakit. Ya, maka apalagi kita. Pada saat kita mampu mengingat hal ini, insya Allah sedikit banyak akan mengurangi beban pikiran. Dan insya Allah itu akan membantu kita untuk bersikap optimis. Sehingga membantu proses kesembuhan dari sakit yang kita alami. Atau mungkin bukan kita yang sakit. Yang mengalami sakit adalah orang yang punya kedekatan dengan kita. Anak misalkan, istri, contoh yang lain. Orang tua atau sahabat karib. Ketika ada kesempatan yang pas, momennya tepat, sampaikan dan ingatkan. Nah, iya, sakit ya Pak. Atau sakit Nak, sabar. Jangankan kita Nak, Nabi Muhammad SAW pun mengalami sakit. Nabi Muhammad pun sakit. Orang yang kita cintai, yang kita kasihi juga demikian. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang perlu kita ingat dan kita sadari bahwa sakit yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua kali lipat dibandingkan sakit yang kita rasakan secara umum. Panas dan demam yang beliau alami itu dua kali lipat dibandingkan panas dan demam yang kita alami. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sebenarnya kita tidak mempunyai satupun alasan untuk kemudian berkeluh kesah. Kita tidak mempunyai satu alasan pun untuk kemudian berkecil hati. Apa alasan kita? Sementara Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau alami dan beliau rasakan itu dua kali lipat dibandingkan apa yang kita rasakan. Terus alasan kita untuk berkeluh kesah apa? Rasulullah yang dua kali lipat merasakan panas dan demam daripada umumnya orang, beliau tidak mengeluh. Beliau mengajarkan serta meneladankan sikap sabar. Itu yang dua kali lipatnya. Lalu kita, ya hanya separuh dari apa yang beliau rasakan. Sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan kita untuk kemudian berkeluh kesah? Nah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita membangun cara berpikir yang positif, menghidupkan husnudzan, berprasangka baik terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ada di antara kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan musibah, sesuatu yang berat, sakit contohnya. Nah, sakit contohnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, "Anda wahai Rasulullah mengalami demam yang sangat tinggi." Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Bukankah hal itu karena Anda memperoleh pahala dua kali lipat?" Nabi membenarkan, "Iya, memang pahalanya dua kali lipat." Artinya, seorang muslim mestinya berpikir positif dan berhusnudzan ketika musibah itu datang, sesuatu yang tidak kita sukai dan tidak kita senangi secara tabiat dan watak manusia. Ketika itu datang, berat rasanya, maka berpikirlah positif. Apabila saya bersabar, maka nilai pahala yang akan saya peroleh pun akan semakin banyak. Akan semakin banyak. Nah, contoh, orang yang meninggal dunia misalkan. Si A, tetangga cukup jauh, yang sama sekali tidak punya kedekatan, hanya sekedar hubungan bertetangga. Tentu nilai sedih yang kita rasakan itu tidak seberapa bila dibandingkan yang meninggal itu adalah paman kita. Bahkan paman tersebutlah yang ikut terlibat secara langsung di dalam mendidik dan membesarkan kita. Mungkin kita pernah hidup di rumah paman tersebut sejak kecil sampai remaja. Tentu nilai kesedihannya berbeda. Itu tetangga di ujung desa, sama sekali gak ada kedekatan apapun selain karena statusnya sebagai tetangga. Sementara yang ini adalah paman kandung kita, adik dari bapak kita yang punya jasa besar terhadap kita. Tentunya nilai kesedihannya kan berbeda. Nah, di sini kita sebagai seorang muslim, pada saat mendengar paman meninggal dunia, om kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berat, susah rasanya. Nah, itu ujian dari Allah. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran bahwa meninggalnya orang yang kita cintai, wafatnya seseorang yang punya kedekatan batin dengan kita, itu termasuk bagian dari ujian. Walanabduwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Surat Al-Baqarah. Itu disebut sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla. Berat. Di situ kita berpikir, kita membangun husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar. InsyaAllah. Pahala yang kita peroleh disebabkan sikap sabar yang kita pilih ketika mendengar paman wafat, om kita meninggal dunia, pahalanya itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang sama. Nah, contoh yang lain, ketika barang yang kita punya hilang, antara barang biasa yang mungkin kita punya stok lainnya di rumah, bukan itu saja yang ada. Nah, piring, gelas hilang, kita letakkan di depan teras rumah, hilang barangkali. Atau sandal yang kita punya, sandal jepit, sandal biasa, hilang. Tentunya nilai kesedihannya tidak seberat ketika yang hilang adalah barang yang menjadi kesenangan kita. Nah, sesuatu yang punya nilai dalam pandangan kita, tentunya nilainya berbeda. Nah, misalkan yang hilang adalah sepeda. Nah, sepeda itu pemberian dari orang yang kita cintai, hilang. Tentunya nilai sedihnya berbeda dengan piring dan gelas yang hilang dari teras rumah. Di situ kita berpikir positif, insyaallah. Kalau sabar ini, ya, Allah akan berikan pahala yang lebih dari itu. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di penghujung riwayat, beliau mengatakan, "Ma min muslimin yusibuhu adzan syaukatun fama fauqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi kama tahutu syajaratu waraqaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kesulitan apapun yang dialami seorang muslim, sesuatu yang tidak menyenangkan yang membuat dia terganggu, Nabi memberikan contoh duri atau yang lebih berat dari itu, lantas dia bersabar, niscaya Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahan dia sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Artinya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, siapapun dari kita yang diuji oleh Allah dengan sakit atau yang semisalnya. Nah, Nabi Muhammad memulai memberikan contoh dengan sesuatu yang dia secara umum dianggap kecil, duri tertusuk, apalagi yang di atasnya. Kemudian kita bersabar, maka kita ambil jalan positif, berpikir secara husnudzan, berprasangka baik, mudah-mudahan ini bentuk cinta dan rahmat Allah kepada saya. Nah, karena dosa dan kesalahan saya sangatlah banyak. Mudah-mudahan dengan adanya musibah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dan menghapus dosa serta kesalahan saya. Nah, itu sabda dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukannya malah, ya Allah kenapa saya sakit? Ya Allah kalau saya sakit sampai berhari-hari, nanti yang kerja siapa? Ya Allah dan ya Allah. Nah, kalau berpikirnya negatif, itu justru akan semakin sempit di dada, sesak di hati. Nah, bahkan itu akan mengganggu proses penyembuhan. Ahli kedokteran di zaman sekarang saja, ya, ahli kedokteran dan yang mempelajari ilmu kesehatan di zaman ini, akhirnya menemukan hubungan yang begitu erat antara sikap optimis dan pesimis dengan proses penyembuhan. Mereka yang optimis punya keinginan untuk sembuh yang tinggi, ya, berpikirnya positif. Itu proses penyembuhannya jauh lebih cepat dibandingkan yang pesimis, yang sudah putus asa, menyerah, berpikir negatif. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita seperti itu. Nah, sehingga bukan kata-kata yang kasar yang keluar. Jadi apapun itu, Nabi Muhammad memberikan contoh dari yang paling kecil dalam pandangan keumuman orang. Tertusuk duri. Tapi yang lebih dari itu apalagi? Nah, lebih dari itu apalagi? Ya rugi jual belilah, gagal panen, baik beternak maupun bertani, ya, punya usaha perikanan, jual beli toko, barang yang kita punya hilang, rusak, terbakar, diambil atau dicuri orang. Nah, jatuh, terpleset, kecelakaan, waliyazubillah, atau mungkin orang yang kita cintai meninggal dunia, yang itu semua disebutkan dalam ayat maupun hadis Nabi SAW. Jadi apapun itu, kita mulai belajar dari hal yang kecil. Maka Nabi SAW pun menyebut contoh dari hal yang paling kecil. Mudah-mudahan, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini, dan juga saudara-saudara kita yang lain di tempat lain, ya, termasuk dan tergolong hamba-hambanya yang senantiasa mampu bersikap sabar ketika ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang memperoleh pahala berkali-kali lipat. Demikian juga kesalahan dan dosa yang kita lakukan, dan itu pasti banyak serta bertumpuk, disadari maupun tidak, yang tersembunyi maupun yang kita lakukan secara terang-terangan. Mudah-mudahan itu digugurkan oleh Allah Subhanah, sehingga ketika kita berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanah, menjadi seorang hamba yang bersih, suci, sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.